sakit bila hati di dua. Kau rayu dia pengganti diriku, kau hina aku dengan sikapmu kasih, sungguh kau terlalu. Apakah kau tak pernah